Mitra bisnis, sejumlah perusahaan properti belakangan ini mulai banyak yang membuka kawasan-kawasan industri baru. Mereka optimis iklim berusaha di Indonesia akan makin membaik, sehingga kebutuhan atas kawasan industri akan meningkat. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai mulai banyaknya kawasan industri baru di Indonesia? Ya itu biasa lah, di mana udah untung tentu mereka cari jalan untuk buka atau mereka biasa bermain dalam properti itu. Kita nggak bisa salahkan mereka, tapi kalau itu mereka tiap-tiap kali begitu kan akhirnya harga-harga tanah jadi naik semuanya, ya kan? Jadi kita memang di sinilah tata ruang itu penting, di mana apa yang bisa menjadi industrial estate, yang mana yang mesti bisa properti dan lain-lain itu, tapi jangan lupakan juga properti rakyat itu. Rumah-rumah murahnya ya, apa sewa-sewa murahnya, rusunawa, rusunami itu menurut saya juga harus dipercepat. Dia nggak bisa kasih jual-jual itu hanya untuk orang yang menengah atau yang kaya saja. Yang kayak miskin ini nggak dapat rumah, lama-lama kan gap kaya miskin tambah besar, dia juga nanti marah. Jadi ini soal-soal yang harus bijaksana pemerintah dengan kebijakannya supaya kesimbangan untuk rumah rakyat semua rumah daripada kelompok menengah dan kaya ini juga harus bisa dipertimbangkan dan diusahakan juga. Jangan cuma maunya untuk cari untung aja, tapi bagaimana rakyat yang nggak bisa beli rumah. Ini juga harus kita perhatikan menurut saya ya. Tapi ya sekarang properti ini kan juga dengan tight money policy, dengan situasi dunia begini kan saya pikir juga sedang overheating. Jadi mereka juga sekarang akan menurun penjualannya juga ya. Dan juga saya pikir juga yang terlalu cepat spekulasi tanah, spekulasi rumah ini saya pikir akan kembali kepada normal lagi satu saat ya. Tapi tentu ini kita harus jaga, jangan sampai macet itu. Karena sekarang di Indonesia ini perumahan ini, rumah itu lebih banyak dipakai untuk spekulasi, bukan untuk ditinggalin itu. Karena dianggap itu lebih aman nyimpannya daripada lu nyimpan rupiah yang sebetulnya bisa ini bisa melemah. Jadi lebih baik mereka simpan rumah gitu. Itu semua terjadi karena tidak, inilah ekonomi kita yang lagi tidak baik ini. Ini yang terjadi selama ini menurut saya. Seperti orang simpan dolar juga sekarang, orang simpan rumah, orang simpan emas dan lain-lain itu juga sebenarnya lebih banyak bukan untuk ditinggalin tapi untuk spekulasi sehingga menaikkan rumah-rumah. Yang nggak perlu naik segitu tinggi jadi naik gitu. Ini harus kita cegah lah menurut saya satu saat. Apalagi maharuska juga sebagai kontraktor itu juga membangun rumah-rumah rakyat itu. Dan kita harus fasilitasi itu melalui kreditnya, melalui pajaknya dan insentifnya untuk saya. Itu harus dilakukan. Nah, apakah memang sudah banyak permintaan atas lahan industri ini, Pak? Ya biasanya kan kita punya, mereka itu berspekulasi saja, membeli murah-murah dulu tanahnya dan pelan-pelan nanti mereka jual kalau pada waktunya. Kalau sementara ini saya tidak melihat tahun depannya akan banyak investasi. Orang banyak sementara ini wait and see dulu, nanti dengan optimisme ada pemerintahan baru lalu langsung orang ramai lagi datang ke Indonesia. Saya pikir itu si pengusaha-pengusaha itu kalau ada duit kan lebih baik dia beli tanah dulu, dia spekulasi untuk real estate atau apa. Tidak perlu mesti tunggu sampai investment mau masuk, mereka berinvestasi dulu, nanti jualnya kan lebih mahal, maka kan hitung-hitungannya ada itu, sehingga itu yang mereka lakukan dan disitulah kelebihan mereka dalam melihat ke depan itu, bukan bahwa investor datang karena itu mereka bebaskan tanah, enggak, mereka bebaskan dulu murah-murah, nanti mereka jual mahal-mahal kan begitu yang terjadi, sehingga mereka untungnya berlipat-lipat, gitu. Itu selalu di otaknya begitu loh sebagai pengusaha. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.